Tatkala mereka pun disambar oleh saiha, suara yang sangat keras, sehingga mereka pun berada di rumah mereka dalam keadaan telah menjadi bangkai. Nah, ini di surah Hud. Di surah Syuara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seruan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wa auful kaila wa la takunu min al-mustarin, wa zinu bil qistas al-mustaqim, wa la tabakhas an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Hendaknya kalian menyempurnakan timbangan dan jangan kalian menjadi orang-orang yang berbuat kecurangan. Hendaknya kalian menyempurnakan takaran dan jangan kalian menjadi orang-orang yang berbuat kecurangan. Dan hendaknya kalian menimbang dengan timbangan yang adil, timbangan yang tepat. Dan jangan kalian mengurangi apa-apa yang hak manusia. Dan jangan pula kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan berbuat kerusakan. Seruan beliau. Kemudian disebutkan siksaan setelah mereka berpaling. Surah Syuara, فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ. Maka mereka pun diambil atau disiksa dengan siksaan pada hari yang sangat gelap gulita. Ya. Sebenarnya dia adalah siksaan pada hari yang sangat dahsyat. Nah, diperhatikan di sini bagaimana mereka disiksa dengan keadaan yang seperti itu. Kata sebagian para ulama, kaum Nabi Syuaib telah mengumpulkan tiga jenis siksaan. Siksaan yang pertama, mereka mendengarkan suara yang sangat dahsyat sehingga hati mereka, jantung mereka hancur karena mendengar. Kemudian diguncangkan untuk mereka bumi. Dan Allah menurunkan untuk mereka siksaan pada hari yang gelap karena mendung. Mereka melihat awan seakan-akan akan menghujani mereka. Ternyata itu adalah api yang menyala-nyala untuk mereka. Maka ini siksaan terhadap kaum Nabi Syuaib. Salah satu sebab kehancuran mereka adalah mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan. Karena itu, apa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah hal yang betul-betul merupakan nasihat. Di awal ayat telah disebutkan ancaman wailul lil mutaffifin, celakalah, penegasan. Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan siapa mutaffifin, itu orang-orang yang kalau mereka mengambil kepada orang lain, membeli kepada orang lain untuk ditimbangkan atau ditakarkan, mereka minta supaya disempurnakan, minta supaya disempurnakan. Bahkan kalimat ala di situ di dalam ayat, wa idza ta'alu ala an-nasi, pakai kalimat ala, tidak pakai kalimat minan nasi. Kata sebagian para ulama menunjukkan bahwa kadang mereka memaksa supaya dilebihkan. Kadang mereka minta untuk dilebihkan. Nah, tapi sebaliknya kalau mereka menimbang untuk manusia, menjual untuk manusia, mereka mengurangi. Mereka mengurangi. Ini al-mutafifi. Nah, ini adalah dosa yang sangat besar yang hendaknya ditinggalkan. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa apa yang disebut di dalam ayat ini adalah contoh dari sebuah akhlak yang tidak baik. Dan akhlak apa saja yang semisal dengan itu, maka semuanya masuk di dalam konteks ayat mendapat ancaman. Itu apa saja dari perbuatan, dan kalau dia di dalam perbuatan tersebut senang dirinya dicukupi, senang dirinya ditunaikan semua apa yang dia kehendaki, tapi untuk manusia, untuk orang lain, dia tidak melakukan hal yang seperti itu, maka dia juga masuk terancam di dalam ayat ini. Seperti misalnya keadaan sebagian suami, dia menuntut haknya kepada istri supaya disempurnakan haknya, disempurnakan apa yang merupakan miliknya. Tapi sebaliknya, dia sendiri tidak menunaikan haknya terhadap istrinya atau hak yang seharusnya dia berikan kepada istrinya. Maka ini masuk juga dalam konteks ayat. Demikian pula misalnya seorang yang menggaji seorang pegawai untuk pekerjaan yang dia lakukan, dia minta supaya disempurnakan, dilengkapi. Tapi dia sendiri tidak memberikan hak orang tersebut dengan baik. Maka apa saja yang sejenis dengan ini, ini masuk di dalam cakupan dan konteks ayat. Maka ayat ini adalah peringatan yang sangat besar terhadap orang-orang yang berakhlak seperti ini, berakhlak atau fis. Kalau haknya dia minta supaya dipenuhi, tapi kalau hak orang lain dia melalaikannya, mengabaikannya, menguranginya, bahkan kadang tidak memberikannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang mengancam, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyangka? Ya, yadhunnu di situ, kalimat yadhunnu arti asalnya menyangka. Ya. Tapi kalau diterjemahkan bagusnya diartikan yakin, bermakna yakin. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan berdiri? Apa bahwa mereka akan dibangkitkan? Ala yadhunnu ulaika, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Sebab abban dalam penggunaan itu ada dhan bermakna sangkaan dan ada dhan bermakna yakin. Bermakna yakin. Dan ini dua penggunaan, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dan dalam ayat ini abban bermakna yakin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan menghadap kepada Rabb-nya. Ya. Itu bagi kalimat dhon dan di situ bermakna yakin. Demikian pula ayat di itu ayat di surah Al-Baqarah, ayat di surah Al-Ma'arij, apa namanya? Anna dhananna innahum dhannu annahum mulaqu rabbihim. Mereka menyangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Itu kalimat dhan bermakna yakin juga. Jadi kalau diterjemah, sungguhnya mereka yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, maka ini penggunaan kalimat dhan di dalam Al-Qur'an bermakna yakin. Ya. Allah mengingatkan orang-orang yang berbuat curang itu tadi, mengingatkan al-mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Yaumin 'adzim. Mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Apa hari yang sangat dahsyat ini? Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala Rabbul 'alamin. Ya. Kalau mereka berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan segala amalan. Ya. Nah, dan tiga ayat ini peringatan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Ya. Bagi al-mutaffifin. Dan sekaligus tiga ayat ini adalah peringatan bahwa siapa saja dari setiap manusia yang berbuat dosa dan kesalahan, maka ia harus siap mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat disebutkan bahwa hari kebangkitan adalah hari yang sangat abim, hari yang sangat dahsyat. Sebab uraian-uraian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal itu. Bagaimana keadaan manusia pada hari tersebut? Manusia dikumpulkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum disihkan. Dikumpulkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar, berkumpullah seluruh makhluk yang pernah ada di muka bumi dari awal sampai akhirnya. Ya. Dalam keadaan tersebut, dalam keadaan seperti itu, ya, saking dahsyatnya hari itu, ketika Nabi mengabarkan kepada Aisyah bahwa mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah mereka saling melihat? Maka Nabi berkata, sungguhnya hari itu lebih dahsyat bagi mereka dari memikirkan untuk saling melihat. Dan pada hari itu matahari ditetapkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil, dan manusia berkeringat. Tanda-tanda dalam sebagian riwayat di penafsiran yauma yaqumun nasu li rabbil alamin dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jelaskan ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Rasulullah bersabda, hatta yadhibu ahadukum fi rahshi ila ansafi udunihi, sampai salah seorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya, tenggelam dalam keringatnya sampai 1/2 telinganya, sampai ke telinganya. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana keadaan manusia dikumpulkan, keadaan manusia dikumpulkan di pada mahsyar dalam keadaan di antara mereka ada yang berharap dan di antara mereka ada yang penuh dengan rasa takut. Kemudian juga di terangkan dalam banyak riwayat tentang hadits syafaat, bagaimana lamanya penungguan di padang mahsyar, sampai dalam sebuah riwayat 1 harinya menunggu itu seperti 50,000 tahun lamanya. Nah, ini pada hari yang sangat dahsyat, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu menyangka, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Nah, coba dibayangkan bagaimana keadaan kita sebagai manusia apabila kita menghadapi hari tersebut yang penuh dengan kengerian dan penuh dengan prahara. Hari tersebut adalah hari yang semua dari kita pasti akan melaluinya, pasti akan melewatinya, dan pasti akan berdiri pada hari tersebut, dan pasti akan mengalami kesulitan dari hari itu, dan pasti akan merasakan dan akan senantiasa merasakan kesedihan dan kesedihan pada hari tersebut. Karena itu hal-hal yang seperti ini hendaknya mengingatkan seorang hamba untuk senantiasa ia berada di atas apa yang dituntunkan dari perkara agama dan menjalankannya, dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Nah, dalam ayat berikutnya, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin, kalla itu punya banyak pengertian dalam bahasa Arab. Dan dimaklumi dalam sebagian kata dalam bahasa Arab ia mempunyai makna ganda. Sama seperti kalimat kalla, dia bisa diartikan kalimat hardikan atau kalimat bantahan, untuk memperingatkan salahnya atau memperingatkan bahaya. Dalam bahasa Arabnya disebut ar-rada wal-zajr. Dan kadang dia bermana haqqan, bermana sesungguhnya, memang benar. Dan ada makna-makna yang lain. Dan di sini ada 2 makna yang mungkin. Kalla bisa bermana haqqan, bisa bermana sungguh-sungguh. Jadi diartikan memang benar atau sungguh. Inna kitab al-fujjari, bahwa kitab al-fujjar lafi sijjin. Pemahaman yang pertama. Nah, ini penafsiran Ibnu Katsir, dan jumlah para ulama menafsirkannya haqqan. Dan sebagian para ulama menafsirkannya tetap kalimat hardikan. Tatkala ada dari mereka yang menyangka bahwa perbuatan dosa adalah hal yang tidak dihisab. Dari al-mutaffifin misalnya, orang yang melakukan kecurangan, mereka menganggap bahwa itu adalah perbuatan biasa. Maka Allah mengingatkan, kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya hal tersebut semuanya fi kitab, inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Kemudian diterangkan bahwa segala apa yang dia lakukan dicatat. Cuma ada dua golongan, golongan yang baik atau golongan yang jelek. Orang yang berbuat fajir atau orang yang berbuat amalan yang salih. Ya. Orang-orang yang fujjar, maka tempat mereka, catatan kitab mereka adalah sijjin. Nah, Allah firman, inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sungguhnya kitab al-fujjar, al-fujjar jama dari fajir. Fajir artinya orang yang melakukan kekejian, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan dosa. Lafi sijjin, kitab mereka sungguh berada di sijjin. Sijjin asal penggunaannya di dalam bahasa Arab dari kalimat yang rendah, yang paling di bawah, sijjin. Dan di dalam hadis Bara bin Azib diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang kisah orang yang meninggal, ini sudah berlalu bersama kita hadisnya, ketika seorang meninggal, kalau dia adalah orang yang fajir, ketika diangkat di langit, begitu ya malaikat yang membawanya meminta supaya dibukakan untuknya pintu langit, maka malaikat bertanya, siapakah ruh yang busuk ini, yang jelek ini? Maka diperintah agar supaya ia dilempar ya di sijjin. Dan disebutkan fi sijjin fi al-ardi sufla, pada bumi lapisan yang paling bawah. Ya. Di bumi di lapisan yang paling bawah. Jadi itu keadaan catatan orang-orang fujjar. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang kengerian catatan mereka dan bahayanya. Ya. Allah menjelaskan, wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Ya. Nah, ini dari uslub pembahasan yang sangat indah. Dan uslub yang seperti ini digunakan untuk tajub akan sesuatu, untuk membesarkan mana sesuatu. Apakah itu mana baik atau mana jelek? Jelas? Kalau di sini sijjin tentunya menunjukkan siksaan. Maka ketika digunakan wa ma adraka ma sijjin, ya, tahukah kamu apa itu sijjin? Maka ini untuk membuat orang mendengarkannya semakin khawatir dan semakin takut. Jelas? Anak kecil misalnya kalau di apa? Dicambuk, ya, kemudian dikatakan kepadanya, tahukah kamu tongkat ini? Ya, kira-kira pertanyaan ini bagaimana untuk dia? Dia menjadi gembira atau semakin takut? Nah, ini dari uslub pembahasan. Ya. Tapi kalau dia adalah hal yang baik, maka pembahasan seperti itu, pertanyaan juga menunjukkan hal yang baik. Nah, itu di ayat yang akan datang nanti tentang orang-orang yang salih, wa ma adraka ma illiyun. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Juga disebut, tanyakan, tahukah kamu apa itu illiyun? Untuk membesarkan, mengagungkan masalahnya. Tapi ini untuk menghinakan dan untuk menunjukkan besarnya bahaya. Ya, jelas? Nah, lafi sijjin, mereka berada di dalam sijjin. Dan sijjin asal dari sisi bahasa, seperti yang disebutkan tadi, yang di bawah atau yang sangat sempit. Ya. Yang sangat sempit. Karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa neraka di lapisan bumi yang paling bawah. Ya. Dan di situ tempatnya sijjin, kitab al-fujjar. Nah, karena itu disebutkan di surah Al-Furqan, wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sangat sempit, muqarranin, maka mereka pun berteriak dengan teriakan yang sangat menakutkan sekali, sangat mengilukan teriakan mereka. Ya. Jadi disebut sebagai tempat yang sempit. Dan ini keberadaan si jin. Kemudian Allah firman, kitabun markum. Ya. Kitabun markum. Kitabun markum ini bukan penafsiran untuk kalimat si jin yang dianggap penafsiran. Tapi dia adalah apa? Penjelasan. Jadi kitabul fujjar itu adalah sebuah kitab yang markum. Sudah markum itu sudah dikasih nomor, sudah dicoret. Maksudnya sudah selesai ditulis. Semua catatan amalan mereka sudah tertulis. Ya, di dalamnya. Tidak lagi ditambah, tidak pula dikurangi. Jelas? Itu maksudnya kitabun markum. Karena itu di Illiyun juga disebutkan juga bahwa kitabnya orang-orang al-Abrar di Illiyun, dan disebutkan bahwa kitab itu juga kitabun markum. Sebab dari kitab orang-orang yang baik maupun orang yang fujar, semuanya sudah selesai ditulis. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, kemudian kitabun markum. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari tersebut untuk orang-orang yang mendustakan. Ya. Jadi diulangi kalimat wail bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa orang-orang yang mendustakan ini yang dimaksudkan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mendustakannya, tidak membenarkan terjadinya, tidak meyakini akan adanya, ya. Dan tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Nah, inilah orang-orang yang mendustakan. Kemudian Allah firman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, kecuali orang yang melampaui batas lagi berdosa. Kullu mu'tadin, mu'tadin artinya dia melakukan i'tidal, berlebihan, melampaui batas dalam perbuatannya, melakukan hal yang diharamkan, melewati kadar yang dibolehkan. Iya. Asing, dan dia berdosa. Melakukan dosa dalam ucapannya. Kalau dia berucap, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau berdebat, dia curang. Iya. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apa yang dia katakan? Bahwa itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Dianggap sebagai dongeng. Dianggap sebagai ustura. Ustura itu adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, kalau bahasa Indonesia nya dongeng. Iya. Nah, mereka kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, mereka mendustakan. Menganggapnya bahwa itu diambil, disusun dari buku-buku orang-orang terdahulu atau dari dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini mereka ucapkan, Allah terangkan ucapan mereka dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, maka mereka menjawab asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Dan di ayat yang lain, surah Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiyya tumla alihi bukratan wa asila. Mereka berkata bahwa yang ditulis oleh Nabi itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan dongeng ini, ya, diimlakkan, dibisikkan kepadanya pagi dan petang. Nah, itu ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala membantah. ucapan tersebut. Kalla, sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-sekali tidak. Bahkan rana ala qulubihim, bahkan telah tertutup hati-hati mereka karena perbuatan mereka. Maksudnya bahwa tidak seperti yang mereka sangka, tidak seperti yang mereka katakan bahwa Al-Quran ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Bahkan Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu dari Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka terhalang dari menerima petunjuk disebabkan hati mereka telah diliputi oleh ar-raib, ya, telah tertutup hati mereka, telah menjadi hitam hati mereka lantaran dosa dan penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, karena itu Allah firman, kalla, sekali-sekali tidak. Barana ala qulubihim, bahkan hati mereka telah menjadi hitam, tertutup hati mereka karena perbuatan mereka sendiri, karena apa yang mereka lakukan. Nah, ini disebut dengan nama ar-rayyin. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasai bin Majah dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza adnaba dhanban kanat nuqtatan sauda, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Fa'idha taba minha suqil, suqila qalbuh. Wa'in zada, zadat. Fadalika qawlullahi kalla basrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba berbuat dosa, maka titik hitam akan berada di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, maka dibersihkan hatinya dari hal tersebut. Kalau dia menambah, maka bertambah titik hitam itu. Itulah mana firman Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, demikian. Dalam Al-Quran Al-Karim, penyebutan ditutupnya hati itu dengan tiga kata. Ini yang pertama di sini, ran, dan ini yang paling minimalnya dari tiga yang disebut dalam Al-Quran. Kata yang kedua, taba. Bal taba Allahu ala qulubihim. Taba itu ditutup. Ya. Telah ditutup. Kalau misalnya surat dimasukkan di amplop, kemudian ditutup, ya. Sudah ditutup, maka itu namanya yutba, dia sudah ditutup, sudah tidak kelihatan. Tapi kalau ar-rayn, hatinya menjadi hitam, masih nampak hatinya. Tapi apabila dia sudah ditutup lagi dengan lapisan yang lainnya, jadi semakin sulit hidayah itu masuk kepadanya. Dan yang paling beratnya adalah al-kufl. Ya. Am ala qulubin aqfalha, aqfalha. Ataukah pada hati mereka ada kufl-kufl? Kufl artinya sudah terkunci sudah. Bukan hanya tertutup, tapi sudah terkunci. Enggak bisa dibuka lagi. Nah, ini tiga jenis yang disebut dalam Al-Qur'an. Dan ada bentuk yang lainnya yang membuat hati itu rusak disebut dengan nama al-ghaib. Al-ghaib. Dan ini mengganggu hati yang paling sedikit. Ya. Karena itu disebut dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dari Al-Adhar Al-Muzani, Nabi bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah azza wa jalla 100 marrah." Tapi kadang hati saya diliputi oleh al-ghaib, maka saya pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Nah, demikian. Ini keberadaan hati. Jadi hakikatnya, hati yang kurang mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim, ya, pada Al-Quran adalah cahaya. Dia bagaikan manusia yang sangat haus dan dahaga, bagaikan air yang sangat sejuk, ya, dan bagaikan untuk hati yang sangat gersang dan sangat kering, itu bagikan air yang sangat dingin. menyejukkan hatinya. Ya. Kalau memang ada keimanan padanya, dan hati tersebut adalah hati yang baik dan menerimanya. Tapi hati yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka ini adalah hati yang perlu dipertanyakan. Ya. Dan hanya seorang memikirkan hal tersebut. Ya. Sebab sifat orang yang beriman yang dikatakan dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Mereka alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum iman. Mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati-hati mereka. Kalau apabila disebut nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Nah, ini dari mana yang hendaknya diperhatikan. Karena itu kadang seorang mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, ya, atau mendengarkan nasihat, kemudian hatinya tidak berpengaruh, maka ini hendaknya dia banyak memperbaiki diri, banyak beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya keadaan manusia beraneka ragam. Kadang di suatu saat dia agak tidak konsentrasi, atau di suatu saat kadang dia ada pikiran yang lain dan seterusnya. Itu kondisi-kondisi lain. Tapi orang yang tidak, secara umum orang yang tidak mengambil manfaat dari tilaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah orang yang mendapatkan musibah yang sangat besar. Hendaknya dia sendiri berusaha untuk menolong dirinya dan menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyirami hati kita dengan kebaikan, dengan keimanan, dan senantiasa menyuburkan hati kita dengan ketakwaan, ya, dan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian Allah berfirman, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya. Ini penjelasan akan bagaimana keadaan orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan ini. Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak, innahum ar rabbihim, sungguhnya mereka dari Rabb mereka, yawma idzin la mahjubun, pada hari itu mereka terhijab, terkirai. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari konteks ayat ini mengambil pendalilan. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah azza wa jalla pada hari itu. Jadi kalau orang-orang kafir terkirai, tidak melihat Allah, maka artinya pemahaman kebalikannya, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, dan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ini adalah salah satu akidah, keyakinan pokok dalam Islam yang hendaknya diyakini. Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman pada dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di sorga. Iya. Dan di padang mahsyar orang-orang kafir sama sekali tidak melihat. Adapun orang-orang munafikin, sejumlah para ulama mengatakan juga tidak melihat. Dan sebagian para ulama mengatakan mereka melihat, tapi bukan melihat mendapatkan kesejukan, ketenangan seperti orang-orang yang beriman melihatnya. Tapi mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka semakin tersiksa akan hal tersebut. Ya, dan ini malum ya, bahwa setiap orang melihat sesuatu, dia gembira dengan apa yang dia lihat. Ya. Gembira dengan apa yang dia lihat. Ya. Ada seorang misalnya, ya, dipukul oleh seorang pencuri. Ya. Tiba-tiba lewat polisi. Lewat polisi. Bagi orang yang dipukul, dia melihat polisi gembira atau tidak? Ya, dia gembira. Tapi bagi pencuri, dia tidak akan bergembira melihatnya. Jadi melihat saja itu bukan ukuran kegembiraan atau tidak. Kedemikian pada hari kiamat. Jadi memudahkan kita memahami sebagian nas-nas ya, seperti dalam sebagian hadis misalnya, orang yang musbil disebutkan salah satu dari tiga orang yang Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka para ulama menyebutkan di sini, pandangan melihat di sini bukan artinya tidak dilihat sama sekali, tapi tidak dilihat dalam artian tidak dilihat dengan pandangan rahmat dan pandangan kebaikan untuknya. Jelas? Jadi semuanya ada kaitannya. Karena itu sekali lagi, memahami nas-nas hendaknya melihat dari seluruh sisi dan seluruh sudutnya. Baik, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Nah, ayat-ayat yang lainnya juga menegaskan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu bergembira, ceria, bergembira, penuh dengan kesejukan. Mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya, mereka melihat kepada Rabb-nya. Nah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat mutawatir. Ya. Kemudian di akhir dari ayat yang kita dengarkan tadi di majelis ini, ayat yang ke-17, Allah berfirman, atau ayat yang ke-16, "Tsumma innakum lasalul jahim, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian mereka sungguh akan masuk ke dalam neraka jahannam yang menyala-nyala. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah akibat dari apa yang kalian dustakan. Nah, dan ini tentunya ucapan ini diucapkan untuk mentaubih mereka, semakin menambah siksaan mereka dan semakin akan membuat mereka bersedih dan merasa hina dan rendah. Ya. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Nah, wallahu ta'ala. Apakah jarak matahari dengan manusia di padang mahsyar sejengkal atau satu mil? Ya terserah, mau diartikan sejengkal boleh, mau diartikan satu mil juga boleh. So, kalimat satu mil tadi itu arti harfiahnya dari kata dalam hadis, itu ditafsirkan dua penafsiran oleh para ulama. Penafsiran yang pertama ada mengatakan bahwa satu mil itu apa, setinggi jarum. Dan jarum ini mungkin tingginya seperti satu jengkal telapak tangan. Dan ini menafsirkan ukuran mil yang diketahui. Ada yang berkata bahwa penulisan Al-Quran di mushaf-mushaf termasuk bid'ah. Apakah ini perkataan benar? Ya, kalau bid'ah sisi bahasa yang diinginkan, iya benar. Dari sisi bahasa, iya. Ya, dalam artian dikumpulkan seperti itu, memang baru di masa Utsman bin Affan. Dari sisi apa bahasa, sebab sebelumnya belum pernah dikumpulkan. Tapi kalau dari sisi syarat tidak, sebab Nabi telah memerintah kepada sahabat untuk menulis Al-Quran. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu melakukan hal tersebut. Tatkala ya, manusia waktu itu mulai ada perselisihan di dalam masalah apa yang mereka baca, dan penghafal-penghafal Al-Quran banyak di antara mereka yang gugur di medan tempur. Maka dari sisi maslahat yang sangat besar, beliau pun kumpulkan penulis Al-Quran dan disepakati oleh seluruh para sahabat yang hidup. Tidak ada yang menyelisih. Dan kesepakatan diri saja sudah cukup menunjukkan bahwa itu bukan bid'ah. Sebab umat tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Apakah hadith? Apakah ada dalil atau hadith yang menyebutkan tentang satu hari di akhirat? 50 ribu tahun? Itu di penafsiran surah Al-Ma'arij. Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Tadi menafsirkan ayat tersebut dengan apa yang disebutkan tadi. Nah, itu dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah. Apakah orang yang sudah meninggal secara tidak wajar dibunuh, apakah rohnya masih bergentayangan di dunia? Ya, dan apa dalilnya? Ya, kalau roh orang yang meninggal kemudian rohnya gentayangan, itu hanya ada di film-film saja. Ada orang yang sudah meninggal, dia meninggal dalam bentuk apa saja, semuanya keadaannya seperti yang disebutkan dalam hadits Bara bin Azib. Jemput oleh para malaikat, dia angkat ke langit. Ya, kalau dia ruh yang baik, ya dia diterima sampai ke liyin, setelah itu dimasukkan rohnya kembali ke jasadnya. Iya. Nah, demikian pula orang yang fajir, dia diangkat, kalau dia fajir tidak diterima di langit, langsung dimasukkan rohnya ke jasadnya. Jelas? Nah, tidak ada yang dikatakan gentayangan. Ya. Ya, apalagi gentayangan pergi balas dendam. Ya. Itu sama sekali tidak masuk di akal. Ya, bagaimana caranya pergi balas dendam? Kalau yang dibunuh rohnya juga balas dendam lagi? Bagaimana caranya? Bagaimana kalau penjual menambah sendiri apa yang kita beli? Bolehkah diterima? Jadi ya, kalau dia menambah tidak ada pamrih sama sekali, maka tidak ada masalah kalau dia tambah. Tapi kalau misalnya penjual misalnya datang pembeli, penjual ini punya utang pada si pembeli, ya. Punya utang. Karena begitu dia beli, dia tambah, dia lebihkan. Itu tidak boleh diambil, haram hukumnya diambil. Walaupun dia bilang tidak apa-apa, saya ikhlas. Sebab sepanjang orang itu masih punya hutang sama dia, tidak boleh dia mengambil lebihnya. Jelas? Saya mendapat harta benda di tengah jalan berupa uang. Dan apakah uang ini boleh saya belanjakan? Kalau tidak diketahui siapa yang memiliki, dan tidak disangka misalnya, tidak mungkin diduga, ditebak pemiliknya, dilihat jumlah uangnya berapa. Ya. Dilihat jumlahnya. Kalau dia di jumlah di bawah 1/4 dinar, maka tidak ada masalah kalau dia ambil. Tapi kapan ketemu orangnya, dia harus kembalikan. Kalau misalnya ketemu orangnya, kalau di atas lebih dari itu, dia harus umumkan 1 tahun. Diumumkan 1 tahun. Kalau orangnya tidak datang, boleh dia gunakan. Ya. Tapi kalau orangnya datang suatu saat, maka dia harus kembalikan uang tersebut. Ketika saya masuk masjid, muadzin sedang adzan. Apakah saya boleh langsung sholat tahiyatul masjid, atau saya harus menunggu adzan lalu saya melaksanakan sholat? Ya, kalau dia masuk masjid, muadzin lagi adzan, maka sebaiknya dia menunggu dan mengikuti adzannya muadzin. So, tahiyatul masjid bisa diundur, kecuali kalau sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat dia masuk, imam sudah berdiri di mimbar, muadzin adzan, ya, maka dia segera sholat, jangan tunggu adzannya selesai. Kenapa? Kalau menjawab adzan hukumnya sunnah, mendengar khutbah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Bagaimana memakai kos di dalam sholat? Apakah dosa atau tidak? Bagaimana maksudnya memakai kos? Memakai kos. Kos itu ada kos kaki, ada kos tangan, ada baju kos. Ya. Saya tahu apa yang diinginkan. Ya, kalau baju kos, dilihat. Ya. Kalau tidak ada lagi baju di luarnya, cuma baju kos dimasukkan ke dalam, apa namanya, ke dalam celananya, maka itu hukumnya makruh. Kalau celananya sempit, atau kalau akan menampakkan belakangnya, apa akan kelihatan bentuknya, hajimnya. Dan menjadi batal sholatnya kalau menampakkan auratnya. Jelas? Ya, kalau ada baju di luarnya, ya tidak ada masalah kalau menutupi pantatnya ketika sujud. Jelas? Kalau kos tangan yang diinginkan, tidak ada masalah dia pakai kos tangan. Dibikin pula pakai kos kaki. Tidak apa-apa. Sepanjang, ya keduanya suci, tidak ada najis padanya. Dan sepanjang dia sudah berwudu dengan wudu yang sempurna. Saya pernah membaca sebuah hadis, keutamaan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali adalah terhapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bagaimana kedudukan hadis ini? Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dan itu termasuk zikir yang dibaca pagi dan petang. Ya. Atau saya ulangi, zikir yang dibaca dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Apakah termasuk dalam ancaman al-mutaffifin apabila PNS swasta berangkat terlambat pulang tepat waktu? Iya. Itu masuk dalam al-mutaffifin. Apalagi sudah ada akad kerja. Kerja mulai misalnya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ada akad seperti itu, maka dia wajib datang tepat waktu. ya, wajib datang tepat waktu. Nggak boleh dia apa gunakan waktunya selain dari untuk kerja, keperluan kerja. Sebab dia sudah mengambil upah, sudah siap untuk menjual waktunya untuk pekerjaan yang akan dibebankan. Jelas? Kapan dia keluar dari situ? Maka dia dianggap orang yang berkhianat. Dia dianggap orang yang mutasifin. Ya, dan masuk dalamnya sejumlah ancaman. Ya, kecuali kalau di peraturan di kantor itu ada keluasan, ada kebiasaan, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau dia melakukan akad, asalnya kerja demikian, maka kerjanya seperti itu. Kerjanya seperti itu. Dan rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin, beliau selama beliau ini, beliau mengajar di Universitas Jamiatul Imam cabang Qasim. Kalau mengajar beliau bawa pulpen cair, bisa tinta begini. Ya. Habis tintanya beliau ambil dari kantor. Selesai pakai, beliau kembalikan tintanya lagi kantor. Yang milik kantor dia kembalikan. Dia tidak pakai kecuali untuk keperluan kerja saja. Nah, saya pernah dapat SMS dari seorang tidak dikenal, katanya, ya kalau seorang tidak dikenal untuk apa didengarkan? Ya. Katanya menjadi PNS termasuk tolong menolong dalam kedustaan, karena sistem pemerintahan dan perekonomian di Indonesia mengambil sistem yang namanya orang yang dikenal ya. Asal yang menjadi pegawai negeri, kalau pekerjaan yang dia lakukan halal, satu. Kemudian yang kedua, dia masuk dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, dia kerja di bidang yang dia punya keahlian di situ, asalnya tidak ada larangan. Asalnya tidak ada larangan. Apa dari dia melarang? Dan apa yang disebut di sini di SMS ini, itu semuanya hanya bisikan-bisikan saja. Hanya sekedar dugaan-dugaan. Ya. Dan muncul dari orang yang tidak memahami pemahaman agama yang benar. Apakah nahas termasuk najis? Apakah jerawat juga najis? Jawabannya bukan najis. Tidak dalil yang menunjukkan najisnya. Apakah ayat ini adalah jenis siksaan pula pada orang yang curang? Ayat yang semaksudkan lainahum arrabbihim yawmidhillah mahjubun. Ya, ayat itu sudah saya sebutkan ya. Itu kaitannya berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Itu pembahasan ayat setelah. Baik, sudah berlalu waktunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.